Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tema pembahasan kita yaitu belajar salat yang pada kesempatan hari ini kita telah memasuki bagian yang ke-15 mengambil subtema takbir perpindahan gerakan. Yang insyaallah materi kajian akan disampaikan oleh narasumber tetap kita yaitu beliau Ustaz Abdul Zain MA Hafidzullah taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Insani dimanapun Anda berada, kami nanti mengajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau Ustaz Abdul Zain. Untuk Anda pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880 ataupun juga melalui line telepon ke nomor 0822-2727-8500. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik kaum muslim dan kaum muslimat, segera kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustaz Abdul Zain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Telaga Dakwah di Birun Aceh, serta para pemirsa UV TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin kita membahas tentang suratan yang dibaca oleh seorang yang akan salat atau yang sedang sholat setelah dia membaca surat Al-Fatihah, maka tentu yang berikutnya yang kita bahas adalah setelah selesai membaca suratan, maka orang yang sholat dia diperintahkan untuk mengucapkan takbir guna berpindah dari gerakan berdiri menuju gerakan ruku, atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal artinya adalah takbir perpindahan gerakan. Takbir perpindahan gerakan. Jadi seseorang dia berusaha untuk menandai setiap gerakannya di dalam sholat dengan ucapan takbir. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau bercerita tentang salatnya Ali ibn Abi Talib yang sedang menggambarkan bagaimana salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis itu, annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wada', yang berarti bahwa beliau itu senantiasa bertakbir setiap bangkit dan setiap turun. Ya. Setiap bangkit dan setiap turun. Bangkit di sini maksudnya setiap naik. Ya. Mengangkat tubuhnya. Mengangkat tubuh itu kan bisa jadi dari ruku bangkit. Itu kan. Atau dari sujud bangkit. Wa kullama wada', dan setiap turun. Turun itu bisa jadi turun menuju ke ruku atau turun menuju ke sujud. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, bahwa setiap gerakan di dalam sholat itu ditandai dengan takbir. Tentunya ada pengecualian satu, yaitu ketika bangkit dari ruku, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun selain itu, maka takbir atau gerakannya itu ditandai dengan ucapan takbir. Gerakan-gerakan sholat, perpindahan itu ditandai dengan ucapan takbir. Maka disyariatkan untuk membaca takbir tersebut dan bagi imam supaya mengeraskan suaranya, ya, supaya mengeraskan suaranya sebagaimana yang ditunjukkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, menyatakan hadis ini sahih, dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan beliau ketika memulai salat beliau mengeraskan, ya, beliau mengeraskan suaranya ketika bertakbiratul ihram dan juga ketika ruku. Jadi beliau Abu Sa'id Al-Khudri sedang menggambarkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kata dipraktikkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau mengangkat suaranya, ya, beliau mengangkat suaranya ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika sujud. Tentunya sebagai imam, supaya apa? Supaya makmumnya mendengar. Dan ini penting buat para imam, agar mereka mengangkat suaranya. Supaya apa? Supaya makmum bisa mengikuti dengan baik gerakan imamnya. Agar makmum tidak mendahului gerakan imamnya. Makanya, maaf, ini kadang-kadang ada sebagian imam yang mungkin sudah lanjut usia, ya, masjidnya gede, gak pakai mic pula, akhirnya yang belakang gak dengar dengan apa yang diucapkan oleh imamnya. Akibatnya berantakan gerakannya. Ada yang mendahului imam, ada yang telat, ada yang ini. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi kalau memang tidak ada imam lain kecuali imam yang sudah lanjut usia tersebut, maka hendaknya dilengkapi imamnya itu dengan mic, dengan pengeras suara, sehingga terdengar sampai ke belakang. Atau kalau misalnya memang imam tersebut sudah uzur, ya, maka silakan diganti dengan yang lebih muda, yang bacaannya bagus pula, yang bisa mengangkat suaranya. Ya. Supaya apa? Supaya sempurna sholatnya. Jadi inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap gerakan ada ucapan takbirnya. Dan kemudian ucapan takbir itu juga diiringi dengan mengangkat tangan. Ya, jadi bukan sekedar takbir. Jadi dalam sholat itu ada ucapan lisan, ya, dan juga ada gerakan anggota tubuh. Dan ditambah lagi dengan peresapan di dalam hati. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa sholat itu adalah salah satu amalan yang paling mulia, atau bahkan amalan yang paling mulia. Karena di dalam sholat ini seluruhnya aktif. Sebelum saya jelaskan seluruhnya aktif ini, saya ingin menyampaikan bahwa iman itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan, yang kedua adalah keyakinan dengan hati, dan yang ketiga adalah praktek dengan anggota tubuh. Itu iman. Iman terdiri dari tiga unsur: qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa 'amalun bil jawarih. Iman itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan, yang kedua adalah keyakinan dengan hati, dan yang ketiga adalah gerakan dengan anggota tubuh atau praktek dengan anggota tubuh. Dengan ucapan lisan misalnya, ya, iman contohnya ucapan lisan adalah berzikir, baca Quran, itu kan lisan. Kemudian hati, ya, contohnya adalah orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah, ikhlas. Ini adalah pekerjaannya hati. Anggota tubuh, ya, anggota tubuh seorang misalnya dia menyingkirkan gangguan dari jalan, imatatul adza anith thariq, melihat ada sesuatu yang ganggu di jalan, membahayakan, dia singkirkan dengan tangannya. Ini praktek dengan anggota tubuh. Jadi iman itu mencakup tiga unsur ini. Nah, di dalam sholat, ya, di dalam sholat, tiga unsur ini ada semua. Tiga unsur dalam sholat ini ada semuanya. Lisannya bekerja, hatinya bekerja, dan anggota tubuhnya bekerja. Perhatikan, sholat itu ada bacaannya. Ya. Setiap gerakan ada ucapan takbir sebagaimana tadi saya sebutkan. Nanti ada bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada suratannya. Kemudian ada zikir-zikir ya ketika ruku, ketika itu semuanya lisan bergerak. Dan nggak cukup dengan lisan, anggota tubuh juga bergerak. Makanya tadi kita sampaikan bahwa ketika orang bertakbir dia mengangkat tangan. Berarti ini tangannya ikut bergerak. Mulutnya mengucap, tangannya bergerak. Hatinya di mana Ustaz? Pekerjaan hati. Dia meresapi. Makanya nanti insya Allah di akhir, di penghujung pengajian ini, kita akan bahas tentang takbir ini, kemudian meresapi maknanya. Walaupun ini sudah pernah kita sampaikan ketika kita menjelaskan takbiratul ihram, tapi tidak ada salahnya kita ulangi untuk kita ingat kembali. Jadi dalam sholat itu, tiga unsur dalam tubuh ini semuanya bergerak, semuanya bekerja. Lisannya berbicara, mengucapkan kalimat, kemudian hatinya meresapi, dan anggota tubuhnya ikut bergerak. Maka perhatikan baik-baik, ketika seorang mengucapkan takbir saat berpindahan, tangannya juga bergerak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya saat membuka sholat. Ini lagi berbicara tentang takbir pembukaan atau yang biasa diistilahkan dengan takbiratul ihram. Jadi Nabi SAW kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengawali sholatnya dengan mengucapkan takbir sembari mengangkat tangan. Ya, mengucapkan takbir sembari mengucapkan takbir sembari mengangkat tangannya. Ini yang menunjukkan bahwa takbir diiringi dengan gerakan tangan, yaitu mengangkat tangan. Ini ketika takbiratul ihram. Masih ada lagi kata Ibnu Umar, wa idza kabbara lirruku'i. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir sembari mengangkat tangannya saat beliau akan ruku'. Saat beliau akan ruku'. Berarti di sini setelah seorang selesai membaca suratan, apapun suratnya itu, maka dia turun untuk ruku. Ya, dia turun untuk ruku sambil dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia mengangkat tangannya. Misalnya suratannya sampai selesai apa misalnya? Minal jinnati wan nas. Ya. Minal jinnati wan nas, ketika dia membaca surat An-Nas, maka saat kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya untuk ruku. Ya, minal jinnati wan nas. Kemudian Allahu Akbar sambil menuju ke ruku. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengangkat tangan sambil bertakbir, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Mengangkat tangan juga lah ketika bangkit dari ruku. Jadi Nabi SAW mengangkat tangan juga ketika bangkit dari ruku, cuman beliau membaca sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Jadi ini di antara gerakan-gerakan yang disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan takbir dan juga mengangkat tangan. Masih ada satu lagi gerakan yang kita disunnahkan untuk mengangkat tangan saat kita mengucapkan takbir, yaitu ketika bangkit dari rokaat yang kedua. Ketika bangkit dari rokaat yang kedua, ini tentunya adalah sholat maghrib dan juga sholat isya. Setelah tasyahud awal, ya kita bangkit. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, bahwasanya beliau saat bangkit dari dua rakaat beliau mengangkat tangannya. saat bangkit dari dua rakaat, maksudnya adalah setelah tasyahud awal di dalam sholat zuhur atau sholat asar, ya, atau sholat isya atau sholat maghrib, itu saat bangkit dari dua rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya bahwa disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan takbir saat perpindahan gerakan di dalam sholat sambil diiringi dengan mengangkat tangan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, takbir yang tadi yaitu takbir perpindahan gerakan itu hukumnya apa? Ya, takbir perpindahan gerakan itu hukumnya apa? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Kita bukan sedang berbicara tentang takbiratul ihram. Ya, kalau takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Ya, takbiratul ihram, takbir yang pertama kali kita masuk sholat itu hukumnya adalah rukun. Sehingga tidak bisa ditolerir manakala ditinggalkan entah lupa atau nggak sengaja. Pokoknya nggak bisa ditolerir. Itu kalau takbiratul ihram. Nah sekarang bukan takbiratul ihram. Sekarang adalah takbir perpindahan gerakan. Kayak tadi misalnya. Ya, dari berdiri mau ruku. Ya. Kemudian juga setelah i'tidal mau sujud. Atau dari sujud mau bangkit. Menuju ke duduk di antara dua sujud. Atau dari duduk pengen sujud lagi. Nah ini kan gerakan-gerakan ini membutuhkan takbir. Nah takbir ini hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Yaitu dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa takbir perpindahan gerakan ini hukumnya sunnah. Takbir perpindahan gerakan ini hukumnya sunnah. Sehingga seandainya sengaja ditinggalkan maka sholatnya tidak batal. Tetap sah sholatnya. Akan tetapi ketika mereka mengatakan sunnah tentunya lebih baik dikerjakan. Cuman ini lagi berbicara tentang resikonya. Kalau resikonya dia lupa, enggak mengucapkan takbir itu apa resikonya? Apakah batal atau tidak? Kalau menurut mayoritas ulama, enggak batal. Karena menurut mereka hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa takbir perpindahan hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib dan inilah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang kedua ini, kalau ada seorang tidak takbir karena sengaja, maka sholatnya gak sah. Tapi kalau lupa, maka sah, gak apa-apa. Ini kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya takbir perpindahan adalah hukumnya wajib. Nah, dari dua pendapat ini, tentunya yang lebih hati-hati adalah kita tetap takbir. Ya. Kita tetap takbir, apalagi karena yang dipraktikkan oleh Nabi SAW adalah demikian. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gerakan-gerakan itu beliau mengucapkan takbir. Di dalam gerakan-gerakan tersebut beliau mengucapkan takbir, maka tentunya untuk kehati-hatian kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Artinya usahakan ya kita menjadikan itu sebagai prioritas. Karena kadang-kadang ada sebagian orang, maaf saja ini, ketika sholat karena saking saking seringnya atau saking kurang perhatiannya sholatnya itu. Dia itu kadang-kadang ketika gerakan itu dia tidak mengucapkan takbir. Jadi kayak otomatis ketika dia sholat di belakang imam, imamnya rukuk, dia juga ikut rukuk tapi nggak ngucapin takbir. Ya, dia cuma ikut gerakannya saja. Dan ini harus diperhatikan. Tidak boleh seperti itu. Nah, walaupun misalnya Anda berpendapat bahwasanya takbir itu hukumnya sunnah, tapi kan Anda telah merugikan diri sendiri. Sunnah itu kan berpahala. Berarti kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak dapat pahala. Apalagi kalau misalnya kita terapkan pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq yang mengatakan bahwa kalau sengaja itu sholatnya bisa batal. Maka dari itulah ini perlu kita cek, ya, kita ingat. Makanya sholat ini, ya, di dalam sholat kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita, introspeksi sholat kita, mawas diri, kita cek apakah sholat kita. Jadi dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu kita senantiasa untuk mengoreksi sholat kita. Jadi jangan sampai sholat kita itu menjadi sebuah rutinitas yang menjemukan, rutinitas yang formalitas saja, sekedar setor muka gitu kata istilah orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha kita cek kembali, kita teliti kembali apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Apakah di dalam sholat kita, kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita atau tidak. Apakah kita tidak melupakan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi ketika ruku, kita mengucapkan takbir dan juga kita mengangkat tangan kita. Kita mengucapkan takbir dan juga mengangkat tangan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Mengucapkan takbirnya itu ketika akan ruku itu bareng sama gerakan atau sebelumnya atau sesudahnya? Sebaiknya, ya ini sebaiknya, ucapan takbir itu bersamaan dengan gerakan. Ya, sebaiknya ucapan takbir itu bersamaan dengan gerakan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalati yukabbiru hina yaqum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau memulai salat, maka beliau mengucapkan takbir saat berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir saat ruku. Perhatikan baik-baik redaksi hadis ini. Di situ disebutkan thumma yukabbiru hina yarka'u. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir saat ruku. Maksudnya ketika sedang bergerak menuju ke ruku, beliau mengucapkan takbir. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa takbir itu diusahakan berbarengan dengan gerakan. Diusahakan berbarengan dengan gerakan. Kemudian di situ mengatakan thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah. Jadi tadi ruku, sekarang bangkit dari ruku, disebutkan di situ, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah, saat beliau mengangkat tubuhnya untuk i'tidal, bangkit dari ruku. Jadi di sini ada kalimat hina, saat. Berarti beliau ketika ruku, saat ruku, beliau turun mengucapkan takbir. Ketika bangkit, beliau mengucapkan takbir. Jadi dari hadis ini, kita bisa pahami bahwasannya ucapan takbir atau sami Allahu liman hamidah itu bersamaan dengan gerakan. Kemudian di sini dilanjutkan, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau membaca rabbana walakal hamdu saat berdiri. Thumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau takbir saat turun. Jadi sini disebutkan saat. Semuanya menggunakan kata saat, saat, saat, saat, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini lebih hati-hati tentunya. Nah, lebih hati-hati kita berusaha untuk mengepaskan ya bacaan takbir kita bersamaan dengan gerakan kita. Ada beberapa hadis yang mungkin bisa dipahami dalam Abu Dawud dan yang lainnya bahwa bisa sebelum atau sudahnya, akan tetapi untuk kehati-hatian kita berusaha untuk membarengkan ya, kita berusaha untuk membarengkan antara bacaan kita ya, antara bacaan kita dengan gerakan kita. Ini lebih aman insya Allah, karena ada sebagian ulama yang cukup tegas, cukup keras mungkin dalam tanda kutip, mengatakan kalau misalnya sebelumnya atau sudahnya itu bisa-bisa nanti menurut mereka bisa-bisa nanti sholatnya tidak sah. Akan tetapi ya ini mungkin terlalu memberatkan, makanya untuk kehati-hatian kita berusaha ya, kita berusaha untuk mengepaskan ya, membarengkan antara ucapan takbir kita dengan gerakan yang kita lakukan. Ini adalah apa yang kita pelajari. Berikutnya kita perlu memahami ya, kalimat takbir yang kita ucapkan. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas Ya, sebenarnya ini sudah kita bahas saat kita mengkaji tentang takbiratul ihram. Ya, tentang kita tentang takbiratul ihram. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulangi bahwa ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, maka dia perlu menghadirkan di dalam hatinya perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul akbar. Akbar itu artinya adalah maha besar. Jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia betul-betul menghadirkan di dalam hatinya perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu besar di dalam segala sesuatunya. Zatnya paling besar, sifatnya paling besar, ya, namanya paling besar. Ya. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, dia betul-betul berusaha menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia ini sedang menghadap kepada zat yang maha besar. Dan tidak ada yang lebih besar dibandingkan apa yang sedang dia hadapi. Dia sedang menghadap kepada zat yang paling besar. Makanya seharusnya ketika seorang itu menghadirkan perasaan ini dalam hatinya bahwa Allah adalah maha besar, seharusnya dia menganggap selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Apapun itu, pekerjaannya, keluarganya, kesibukannya, urusan duniawinya, semuanya dianggap kecil sama dia. Karena dia secara lisan sudah mengucapkan, mengikrarkan Allahu Akbar. Maka akan sangat aneh manakala ada orang, ya, yang dia lisannya mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi ternyata hatinya masih tersibukkan dengan hal-hal yang kecil. Coba perhatikan dalam sholat-sholat kita. Saya yakin banyak di antara kita, termasuk mungkin saya sebagai yang mengisi dalam acara ini, saat kita sholat, kita masih memikirkan hal-hal lain yang tentu kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita sholat, kita masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Ketika kita masih sholat, kita masih memikirkan urusan bisnis kita. Ketika kita sholat, kita masih memikirkan bahkan mungkin tontonan yang barusan kita tonton. Ketika kita masih sedang sholat, kita masih memikirkan hal-hal lain yang tentunya itu semuanya kecil. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tapi pikiran kita masih kemana-mana, itu menunjukkan bahwa takbir kita ini tidak serius atau belum serius. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa kalau seandainya seorang itu sudah bertakbir, maka seharusnya dia itu yastahdir azamata man yaqifu baina yadayhi. Dia berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya keagungan zat yang dia itu sedang berhadapan dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayakhsha'u lahu. Dia berusaha untuk khusyuk. Berusaha untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahyi an yashtaghila bighairihi. Dan dia juga merasa malu untuk menyibukkan diri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang berhadapan dengan Allah, tapi pikirannya entah kemana. Dia fisiknya berhadapan dengan Allah, tapi hatinya melayang kemana-mana. Makanya, orang yang sudah mengucapkan Allahu Akbar, seharusnya dia betul-betul menghadirkan bahwa dia itu berhadapan dengan Allah yang maha besar. Selain Allah adalah kecil, urusan duniawi sebesar apapun kecil. Ini yang berusaha untuk kita latih di dalam diri kita. Dan ini tentunya tidak mudah. Ya. Kalau mempelajari gerakan-gerakan sholat lahiriah, itu lebih mudah dibandingkan kita berusaha untuk menghadirkan perasaan-perasaan dalam hati kita. Dan ini bahkan merupakan nyawanya sholat. Nyawanya sholat itu ada di sini, persapan. Kita menghadirkan di dalam hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungannya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah azza wa jalla. Kita hadirkan hal itu di dalam hati kita. Makanya tidak aneh seandainya setiap, hampir setiap gerakan itu ditandai dengan takbir. Supaya apa? Supaya kita dari awal sholat sampai akhir sholat, kita itu terus berusaha menghadirkan perasaan ini. Perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala paling besar dan kita tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Karena kenyataannya banyak mungkin ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram itu dia betul-betul berusaha menghadirkan perasaan itu. Tapi dengan berjalannya sholat, ketika dia akan rukuk, dia sudah entah kemana. Akhirnya diingatkan lagi dengan Allahu Akbar. Supaya kita ingat lagi bahwa kita ini lagi berhadapan dengan zat yang paling besar. Yang lainnya kecil. Jadi ketika benak kita ini akan melayang kemana-mana, kita ditarik lagi. Diingatkan lagi dengan Allahu Akbar. Ketika akan sujud pun seperti itu. Ketika bangkit dari sujud seperti itu. Jadi di dalam sholat kita itu, setiap gerakan kita mengucapkan takbir. Supaya kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan di dalam perasaan, dalam hati kita bahwa Allah ini maha besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, maka seharusnya hati kita itu senantiasa konsentrasi di dalam sholat yang sedang kita kerjakan ini, karena ini kita persembahkan kepada Allah azza wa jalla. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ini tentang bacaan takbir. Berikutnya tentang mengangkat tangan. Ya, tentang mengangkat tangan. Apa hikmahnya ketika kita mengucapkan takbir, kita mengangkat tangan? Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana antara lain disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau membawakan beberapa ungkapan, ucapan dari para ulama yang berusaha untuk menggali hikmah dibalik kita mengangkat tangan. Tentunya kita perlu fahami pertama kali bahwa manakala kita melakukan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ya, yang ghairu ma'qulatil makna, maksudnya adalah ibadah yang mungkin tidak bisa dilogikakan, ya mungkin. Itu kita pertama kita menjalaninya karena semata-mata kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kamu sholat 2 rakaat? Karena Allah nyuruh demikian. Rasul SAW menyatakan, memerintahkan demikian. Kenapa kamu tawaf 7 kali? Ya karena Allah memerintahkan. Jadi ketika kita menjalankan ibadah-ibadah ini, pondasinya adalah kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Makanya kenapa kita kok dikatakan muslim? Muslim. Kenapa kita muslim? Karena kita berserah. Pasrah, patuh. Makanya itu namanya muslim. Jadi kalau gak patuh ya sebenarnya kurang pas dinamakan muslim. Muslim itu orang yang patuh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia patuh, dia kerjakan. Karena dia yakin bahwa ini yang terbaik. Ini pondasinya. Akan tetapi tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya kita berusaha untuk menggali hikmah dibalik ibadah-ibadah tersebut. Tentunya tanpa memaksakan, ya, tidak terlalu berlebihan, dan juga kita berusaha untuk mengkaji apa yang disampaikan oleh para ulama. Imam Nawawi menyebutkan beberapa hikmah. Kata beliau, di antara yang diungkapkan oleh para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, fa'altuhu i'zaman lillahi ta'ala wa ittiba'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hikmah yang pertama, bahwa kita menjalankan ini dalam rangka pengagungan kepada Allah. Jadi kita mengangkat tangan dalam rangka kita mengagungkan kepada Allah dan dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan subhanallah, ulama-ulama klasik, ulama-ulama dahulu, mutaqaddimin, ulama salaf, itu sering ketika ditanya tentang hikmah itu seperti ini jawabannya. Jadi kita itu menjalankan ini karena kita mengagungkan Allah, kemudian karena kita meneladani Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa usaha seorang muslim untuk senantiasa meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah hal yang prinsip dalam kehidupannya. Makanya kenapa ente takbir? Karena saya mengikuti Rasul SAW. Kenapa ente ruku? Karena saya mengikuti Rasul SAW. Jadi hampir setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk meladani Rasul SAW. Ya. Bukan agamanya Islam, tapi prakteknya enggak mengikuti Rasul SAW. Sholatnya enggak mengikuti Rasul. Itu berarti enggak serius di dalam berislam. Makanya di sini Imam Syafi'i, sebagaimana dulu kalau Imam Nawawi rahimahullah, ketika ditanya tentang hikmah dari mengangkat tangan, nah, saat takbir beliau mengatakan untuk meladani Rasul SAW, untuk mengagungkan Allah Azza wa Jal. Nah, ini. Kemudian ada juga ini disampaikan oleh Imam Nawawi, kata beliau, istikanatun wastilamun wangkiyadun wa kana al-asiru idza ghalaba madda idza ghuliba madda yadayhi i'laman bistislamihi. Kata beliau, di antara hikmah yang disebut oleh para ulama ketika seorang mengangkat tangan adalah dia sebagai ungkapan berserah dirinya dia sama Allah. Ya. Jadi ketika dia mengangkat tangan, dia berserah diri. Ini kata beliau, kayak tahanan. Ya. Kayak tahanan yang kalah. Dia ingin mengatakan dia menyerah. Apa yang dia lakukan? Mengangkat tangan kan? Sudah saya menyerah. Ya. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ketika seorang mengangkat tangan, dia sedang menyatakan di hadapan Allah bahwa saya berserah. Berserah diri denganmu ya Allah. Makanya dari sini, ketika seorang sudah mengatakan saya berserah diri, kalau sudah berserah diri, mestinya kan patuh. Ya. Diperintahkan apa saja, dia patuh. Makanya lihat, ya, tahanan-tahanan itu, disuruh apa saja, sama yang menahan dia, dia patuh. Ya. Dia suruh berdiri, dia suruh duduk, dia suruh tengkurap, dia suruh ngapain, dia patuh. Karena dia sudah berserah. Nah sekarang, kan lucu, ada orang sudah mengatakan saya berserah diri ya Allah, disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa-apa, dia cuma mengatakan sami'na. Ya, ana dengar. Tapi nanti dulu. Nah, itu kan yang kenyataannya sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk menjalankan ibadah. Ya. Katakanlah untuk sholat misalnya. Allah sudah nyuruh aqimus shalah. Ya. Tegakkanlah sholat. Tapi begitu masalah praktek, nanti dulu. Ya, ini masih ada kerjaan yang belum selesai. Masih ada rapat yang belum rampung. Tanggung. Ini toko nanti ini gimana kalau misalnya kita tinggalin. Nanti ada yang beli, nanti rugi dong. Ya. Itulah yang kenyataan yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi kenyataan yang terjadi adalah seperti itu. Bahwa banyak di antara kita sudah berserah diri secara teori, akan tapi prakteknya enggak demikian. Kaum muslimat misalnya, sudah jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk berjilbab. Akan tetapi giliran praktek enggak, nanti dulu lah, masih muda. Nunggu nanti kalau udah tua. Iya, kalau sampai tua masih hidup. Jadi seorang hamba ketika dia sudah mengatakan saya sudah berserah diri dengan Allah, maka kalau sudah berserah diri kepada Allah, sudah menyerah, silakan jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Inilah potret orang yang serius dalam berserah dirinya. Kalau dia ngakunya berserah diri, akan tetapi dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, banyak ngeles, banyak alasan. Ya. Bahkan ada sebagian orang, kita ajak untuk berjilbab, katanya ini Arabisasi ini. Nah, ini Arabisasi. Kita kan orang Indonesia. Kata dia, kita kan bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Tapi kita orang Indonesia yang beragama Islam. Apa bedanya, Mas? Katanya kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Justru karena kita ini tinggal di Indonesia dan Indonesia ini adalah buminya Allah, seharusnya kita taat sama aturannya Allah. Kalau kita enggak taat sama aturannya Allah, cari aja tempat lain yang bukan miliknya Allah. Di mana? Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia ini buminya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mempraktekkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ngeles seperti itu. Jadi enggak ada Islamnya orang Indonesia, Islamnya orang Arab, Islamnya orang Eropa, Islam itu satu. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu yang berusaha kita praktekkan. Dan di sini bukan berarti kita tidak menghargai adanya adat istiadat. Ada adat istiadat kita hargai selama itu tidak menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat, jelas yang didahulukan adalah apa yang disebutkan dalam Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau oleh Rasul SAW dalam sunnahnya, berikut dengan keterangan para ulama kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya bahwa saat kita turun akan rukuk, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan takbir, ya, untuk mengucapkan takbir, dan juga kita disyariatkan untuk mengangkat tangan di dalam gerakan tersebut. Dan juga saat kita mengucapkan takbir, usahakan untuk menghadirkan perasaan di dalam hati mengenai keagungan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama pemaparan materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mengangkat tema takbir dalam perpindahan gerakan. Dan selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk bertanya jawab, bersoal jawab dengan Ustaz terkait dengan materi yang beliau sampaikan. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat, kami ingatkan kepada Anda untuk ketika mengirim pertanyaan berupa pesan singkat, untuk tidak menyingkat pertanyaan, karena kami terkadang kesulitan dalam membacanya, sehingga bisa saja pertanyaan dari Anda kami abaikan karena kami tidak bisa dalam membacanya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, segera kita masuki pertanyaan yang pertama. Kami bacakan datang dari saudari Ami yang ada di Banyumas. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara sholat yang benar bagi orang yang sakit yang sholatnya sambil berbaring karena tidak bisa duduk? Maaf Ustaz, buang air besar atau kecil di situ juga. Kalau mau sholat, sebelum sholat berusaha untuk dibersihkan terlebih dahulu najis-najisnya. Bagaimana dengan sholatnya dia ini Ustaz? Silakan. Tidak apa-apa. Jadi selama tempatnya bersih, ya, selama tempatnya bersih, dia buang air di situ, buang air kecil di situ, air besar di situ, tidak apa-apa, insya Allah. Nah, yang penting sebelum sholat dia bersihkan itu tempat. Sebelum sholat dia bersihkan itu tempat, dia bersihkan juga anggota tubuhnya. Maaf kemaluannya, depan maupun belakang, saya dia sholat tidak ada masalah. Cuman mungkin kan gini ya, itu kan cukup membutuhkan energi, ya, cukup membutuhkan energi. Karena yang namanya kotoran itu kan mungkin di bawah-bawah, kan agak sulit juga kan ya, agak sulit di bawah pantat dia, maaf, kemudian juga di kaki, mungkin ada yang di punggung, ini kan agak repot juga. Maka untuk keringanan diperbolehkan. Seandainya dia kesulitan untuk menjamak, ya, untuk menjamak sholatnya antara zuhur dengan asar sehingga membersihkannya sekali, ya, ketika sholat zuhur saja. Nah, maghrib dengan isya juga dijamak sehingga membersihkannya cuma sekali di waktu maghrib atau waktu isya saja. Akan tetapi tetap sholatnya lengkap, ya, sholatnya lengkap. Maksudnya zuhur ya tetap 4 rakaat, asar 4 rakaat, bukan dikosor, karena kosor itu kaitannya dengan masalah safar. Jadi kalau keringanannya buat dia adalah diperbolehkan untuk menjamak, ya, menjamak antara zuhur dengan asar, boleh jamak takhir atau takdim, kemudian juga menjamak antara maghrib dengan isya, boleh takdim, boleh takhir. Tapi kalau subuh ya enggak, ya, kalau subuh ya enggak bisa dijamak. Berarti kalau kayak gitu dia cukup 3 kali dalam sehari untuk membersihkan yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, baik, demikian saudari Ami yang ada di Banyumas, semoga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz dapat memberikan pemahaman untuk kita semua. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudari Ike yang ada di Wonosobo. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada larangan untuk memejamkan mata ketika sholat Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, untuk saudara Ike yang ada di Wonosobo, apakah ada larangan untuk memejamkan mata saat sholat? Ini termasuk hal yang sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari, karena Nabi SAW mengajarkan saat kita sholat itu kita menghadap, memandang tempat sujud, ya, bukan memejamkan mata. Ya, jadi kita memandang ke tempat sujud, bukan memejamkan mata. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kecuali dalam satu kondisi, apa itu seandainya kita di hadapan kita ada hal yang mengganggu konsentrasi kita. Contoh ini ya, contoh. Kita lagi sholat di masjid terminal. Lagi sholat di masjid terminal. Depan masjid atau tembok masjid itu banyak ada kaca gede. Orang seliwer-seliwer. Nah, orang seliwer-seliwer di luar masjid gitu, kelihatan. Akhirnya sholat kita jadi enggak khusyuk. Karena walaupun kita menghadap ke tempat sujud, akan tapi tetap tertangkap oleh pandangan mata kita orang yang seliwer-seliwer. Dalam kondisi seperti ini enggak apa-apa kita memejamkan mata. Tapi kalau misalnya sholatnya biasa di masjid biasa, enggak ada orang seliwer-seliwer, maka ya lebih baiknya tetap kita berusaha untuk memandang ke tempat sujud kita. Perlu saya ingatkan, tempat sujud itu enggak mesti tempat kepala. Ya, karena ketika kita ruku, ya, ketika kita ruku, itu kalau misalnya kita menghadap ke tempat kepala, nanti kepala kita akan kayak gini nanti. Ya, kepala kita akan mendongak seperti ini. Makanya yang namanya tempat sujud itu enggak mesti tempat jidat kita naruh. Bisa jadi kita agak ke belakang, itu tempat sujud kita. Tempat hidung kita nempel, atau tempat pas dengan mulut kita, atau pas tangan kita. Ini cuma tempat sujud. Jadi yang namanya tempat sujud itu gak melulu tempat kepala kita nempel di lantai, bukan. Jadi kalau misalnya seperti itu, nanti ketika ruku, mau gak mau kita akan kepalanya agak kayak gini nanti. Padahal itu dicontohkan sama Nabi SAW supaya kepala ini apa? Lurus. Ya, kepala ini lurus dengan kepala ini lurus dengan pundaknya. Nah, bukan kepalanya agak dengak seperti ini, enggak. Ya. Makanya yang namanya tempat sujud itu maksudnya adalah ya tempat kita bersujud. Yang namanya sujud kan bukan cuma kepala, tangan kita ikut sujud, lutut kita ikut sujud, itu kan tempat sujud ini semuanya. Jadi menghadapnya ke situ. Allahu a'lam. Kecuali ketika kita sedang tasyahud. Kalau sedang tasyahud, kita melihatnya ke jari kita, jari telunjuk yang kita acungkan. Ya. Selain itu kita memandang ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Baik, demikian saudari Ika yang ada di Wonosobo, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kami mengundang Anda semua kembali untuk bersoal jawab. Untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan melalui line telepon, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0822-2727-8500. Kami ulangi, 0822-2727-8500. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Pranowo yang ada di Purbalingga. Beliau bertanya, Ustadz, berapa panjang atau berapa harokatkah pengucapan Allah ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud? Ada imam sholat yang membacanya lebih dari 6 harokat, Ustadz. Silakan. Iya. Pertama, para ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram itu takbirnya hanya 2 harokat saja. Ya, hanya 2 harokat saja. Karena kalau kita perhatikan Allahu Akbar. Kalau kita lihat, ya, kita lihat di dalam harokatnya itu adalah 2 harokat mat. Ya, mat 2 harokat. Allahu Akbar. Ya. Ini ketika takbiratul ihram. Dan ini tidak perlu dipanjangin. Enggak perlu dipanjangin berlebihan. Allah, itu kan panjang banget itu. Enggak perlu. Jadi 2 harokat saja. Bahkan dalam hal ini ada sebagian ulama yang cukup keras sampai mengatakan bahwa kalau sampai lebih dari itu maka bisa batal sholatnya dan seterusnya. Maka sebaiknya kalau takbiratul ihram cukup 2 harokat. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika turun ruku atau turun sujud yang itu tentu membutuhkan durasi yang lama, yang agak lama. Ya. Apakah kita panjangin panjang banget atau bagaimana? Para ulama mengatakan dalam kondisi seperti itu boleh dipanjangin tapi nggak boleh berlebih. Ya, nggak perlu panjang banget, nggak perlu. Ya. Jadi yang penting bacaan takbir itu sempat bersamaan dengan gerakan gitu loh. Jadi nggak mesti dari awal gerakan sampai turun atau dari bangkit sampai misalnya nih dari rakaat pertama setelah sujud yang kedua pengen bangkit ke sujud yang dari sujud yang kedua di rokat pertama pengen bangkit menuju rokat kedua. Nah, kita kan mengucapkan takbir itu dari sujud kita akan berdiri kan agak waktunya agak lama tuh. Gak mesti kita harus dari awal sampai akhir kita ngucapin takbir. Maksudnya takbirnya itu mau sepanjang itu. Kalau itu berarti nanti panjang banget nanti. Ya. Ketika sujud kita kita sujud, bangkit, kita akan mengucap Allah. Nanti kayak sepur nanti. Nah, jadi yang penting ya, yang penting kalau mau dipanjangin jangan panjang-panjang amat gitu loh. Sekedar untuk memperdengarkan orang yang di belakang bahwa imam ini sudah takbir. Imam ini sudah takbir. Jadi intinya kalau di dalam takbiratul ihram itu dua harokat cukup. Ya, tidak boleh ditambah. Tapi kalau di takbir perpindahan, ya, ada sebagian ulama yang membolehkan sedikit dipanjangkan. Ya, sekedar untuk isyarat buat mereka yang menjadi makmum di belakangnya. Akan tetapi tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang. Wallah. Pertanyaan selanjutnya akan kita coba angkat lagi dari telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Waalaikumsalam. Iya, silakan, Pak. Dengan Pak Effendi Al-Basir. Iya, silakan, Pak. Pak Effendi Al-Basir. Iya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Begini Ustaz, ketika kita melapaskan takbiratul ihram, kita menganggap yang lain-lain dari takbiratul ihram itu kecil, dan kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat itu. Jadi ketika sesuatu yang kecil itu terlintas di pikiran kita, apakah itu termasuk sholat yang nggak khusyuk, dan bagaimana cara menghilangkan sesuatu yang kecil yang terlintas di pikiran kita? Baik, ya. Itu Pak ya. Ya, ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak penanya. Ya, ini masalah yang cukup penting. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah sampaikan bahwa Allah itu Maha Besar. Jadi yang selain Allah itu saat sholat kita berusaha untuk abaikan. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya itu terlintas itu bagaimana? Apakah berarti sholat kita nggak khusyuk? Ya tentunya kurang khusyuk. Ya. Jadi tergantung selama apa ya, selama apa itu mengganggu dalam sholat kita. Karena khusyuk itu kan berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Ada orang yang dari awal sholat sampai akhir sholat dia sama sekali tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dalam sholat dia mengingat di awal, di akhir tidak. Ada yang di awal mengingat, di akhir tidak. Ada yang di awal, di akhir mengingat, di tengah tidak. Jadi ketidakkhusyuan seorang hamba dalam sholatnya itu berkelas-kelas. Maka yang paling sempurna adalah berusaha untuk dari awal sampai akhir khusyuk. Dan ini memang sulit, akan tapi ini butuh perjuangan. Ya. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk? Tentu kita pernah sampaikan hal ini di awal-awal pengajian mengawali kita tentang sholat lahir batin ini, bahwa seorang akan mencapai kekhusyuan di dalam sholatnya adalah pertama mulai persiapan, ya, mengenai persiapan menjelang sholatnya. Jadi ketika dia akan sholat, dia berusaha untuk menghilangkan, menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuannya. Makanya Nabi SAW mengajarkan, la yusalli ahadukum bahwa yadfa'uhul akhbathan. Jadi janganlah kalian sholat dalam keadaan dia kebelet. Dalam keadaan dia kebelet buang air besar atau buang air kecil. Kenapa? Karena ini akan mengganggu. Maka sesuatu yang kira-kira akan mengganggu, singkirkan, ya, singkirkan. Dan juga termasuk di antara yang akan mengganggu pula adalah masalah makanan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau makanan sudah siap, ya sudah siap saji, tinggal makan. Dan kalian juga lapar, makan dulu aja baru sholat. Supaya apa? Supaya dalam sholat kita tidak terganggu. Nah, di antara juga yang mengganggu di zaman kita HP. Ya, kalau memang kita mau sholat, matikan HP. Ya, matikan HP, nggak lama kok, ya. Kita sholat, nanti setelah sholat kita nyalakan. Supaya apa? Supaya dalam sholat tidak ada SMS masuk, tidak ada telepon masuk, sehingga kita terganggu. Ini yang pertama, persiapan. Yang kedua, yang ini sangat penting sekali, adalah kita berusaha memahami apa yang kita baca. Jadi mana mungkin kita akan bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Maka sangat memprihatinkan banyak di antara kaum muslimin. Bacaan-bacaan sholatnya, itu mereka belum paham apa maknanya. Kalau misalnya dia nggak paham, bagaimana dia bisa meresapi apa yang dia baca? Maka kami ajak kaum muslimin dan kaum muslimah sekalian untuk terus mengikuti pengajian ini semaksimal yang bisa kami lakukan, kami sampaikan, kami akan berusaha. Jadi kita akan berusaha untuk mengkaji bacaan-bacaan dalam sholat kita, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat kita, apa makna dibalik itu, tanpa kita memaksakan diri, maksudnya tanpa berlebihan, ya, tanpa mengada-ada insya Allah. Kemudian bacaan-bacaannya kita akan kupas insya Allah. Besok kita akan membahas tentang Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuk kita. Kemudian kenapa kita rukuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus ikuti pengajian ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara kiat khusyuk adalah kita berusaha untuk berlatih. Ya. Untuk berlatih, melatih diri kita. Jadi kalau kita ada gangguan dalam sholat, kita berusaha untuk usir itu gangguan. Ya. Kita berusaha untuk berjuang. Dan perjuangan kita ini melawan syaitan, ini adalah akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita jatuh bangun, selama kita berusaha untuk menghadapi godaan syaitan yang berusaha merusak sholat, yang berusaha untuk merusak sholat kita, insyaAllah hal itu akan ditulis pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Dan masih ada kiat-kiat yang lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu'alam. Baik, demikian. Jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan yang datang dari pesan singkat. Dari Abu Qais yang ada di Bogor. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Pedagang yang keliling dengan kendaraan di dalam kota, namun terhitung jaraknya lebih dari 80 km, apakah itu terhitung safar dan membolehkan untuk menjamak sholat, Ustaz? Silakan. Setahu kami, safar itu ya keluar kota. Kalau dalam kota keliling-keliling, ya insya Allah itu bukan safar. Ya. Kalau dalam kota keliling-keliling itu insya Allah bukan safar. Akan tapi tadi pertanyaannya, apakah boleh menjamak? Safar itu kaitannya bukan masalah jamak. Safar itu, jamak itu kaitannya bukan masalah safar. Jamak itu masalah kebutuhan. Jadi kapan dia butuh untuk menjamak, walaupun dia tidak safar, silakan menjamak. Tapi apa ya iyalah, dagang kayak gitu harus jamak sholat, kayaknya sih enggak lah. Ya. Apalagi keliling-keliling gitu kan. Itu kan keliling-keliling berarti kan akan lewat banyak masjid gitu loh. Maka saya tidak memandang itu termasuk alasan yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ya. Kecuali kalau misalnya menjamak sholat itu karena suatu hal yang penting, ya. Misalnya nih karena operasi misalnya ya, atau karena sakit ya, atau karena yang lain-lainnya, karena hujan, ya hujan lebat itu tidak apa-apa. Tapi kalau dagang seperti itu, menurut kami kayaknya nggak nyampe lah, nggak nyampe termasuk alasan yang diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Kemudian kalau masalah tadi berkeliling-keliling dalam satu kota yang jaraknya panjang, ya insya Allah itu bukan safar karena itu masih ada dalam lingkungan kota. Wallahu a'lam. Baik, demikian saudara Abu Qais yang ada di Bogor, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini mohon maaf pertanyaan keluar dari tema Ustaz, dari seorang ibu yang ada di Riau yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita selalu merindukan memiliki seorang anak Ustaz, karena sudah 15 tahun berumah tangga, apakah ini termasuk kufur nikmat Ustaz? Silakan. Manusiawi, ya, manusiawi merindukan anak. Nabi Ibrahim juga lama dan beliau senantiasa berdoa. Ya, diceritakan dalam beberapa riwayat beliau itu nunggu kelahirannya Nabi Ismail itu 80 tahun. Ya, ada 15 tahun ya. Ini Nabi Ibrahim 80 tahun beliau. Manusiawi, merindukan anak itu manusiawi. Yang penting tidak banyak mengeluh ya. Kalau merindukan berdoa enggak apa-apa. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengatakan, ya Allah nikmatku kok dikit banget. Tentu nikmat banyak banget ya. Maka yang betul adalah Anda berusaha untuk tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berikhtiar. Dan berikhtiar. Kalau memang ditakdirkan mendapatkan, alhamdulillah. Kalau memang tidak ditakdirkan mendapatkan, pasti itu yang terbaik. Kita nggak tahu ya. Mungkin ya, mungkin saja. Ini cuma mungkin saja. Mungkin kalau misalnya Anda punya anak, mungkin ini ya. Mungkin bisa jadi anak Anda akan menjadi anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Nah, sehingga boro-boro akan menghasilkan amal jariah, akan menghasilkan dosa jariah. Mungkin anaknya mungkin nanti tidak baik. Mungkin saja. Atau mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan supaya Anda lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah, ibadah pribadi Anda. Mungkin. Jadi kita nggak tahu apa dibalik itu semuanya. Yang jelas, setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yaqdi qada'an lil mu'min illa wa kana khairan lahu. Allah tidaklah menakdirkan sebuah takdir buat seorang mukmin melainkan itu yang terbaik buat dia. Jadi kalau memang sekarang 15 tahun Anda belum dikaruniai anak, itulah yang terbaik dari Allah. Mungkin Anda selama ini belum siap. Belum memiliki kesiapan untuk mempunyai anak. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diundur supaya Anda siap. Kalau ternyata sampai meninggal, ternyata Allah menakdirkan tidak punya anak misalnya. Ya itulah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mungkin lebih konsentrasi dalam beribadah, memperbaiki pribadi kita. Yang jelas apapun yang terdekat oleh Allah itu yang terbaik. Kalau memang ternyata nanti dilahirkan setelah Anda nunggu 20 tahun misalnya, Allah kemudian berikan karunia anak, itulah yang terbaik pula. Pokoknya apa yang diterima oleh Allah, itulah yang terbaik dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Baik, demikian. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Anda semua atas kerendahan hati Anda menyimak kajian kami pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan juga permohonan maaf karena begitu banyak pertanyaan yang masuk baik melalui line telepon ataupun pesan singkat yang tidak dapat kami jawab secara keseluruhan. Dan untuk Anda, segenap pendengar dan juga pemirsa, banyak sekali pertanyaan yang menyangkut terkait dengan materi pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Bagi Anda yang ingin mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan rekaman kajiannya di situs yufit.tv. Ini insya Allah ada rekaman-rekaman pada kajian-kajian yang telah lalu. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami seluruh kru yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.